bikin badan jadi kuat, minum susu jadi gemuk, susunya kasih sakit perut, minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, minum susu rasa semangga, minumnya susu makannya kacang, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Follow my lead. Wu-Tang up in this joint.